sampingnya segala hiburan akan kuadanya. Mukanya ku renung, pandangan bersambung, asmaraku membumbung melayang ke puncak gunung. Kalau kita ingin mencari bahagia, jauhi segala godaan di dalam dunia. Bersamalah kita menantikan masa hidup berumah tangga dalam suasana ria. Tiap hari pakaiannya aku cuci dengan girang hati, makan minumnya ku saji, semuanya ku buat sendiri. Sungguh ria rasa apakala telah tiba perasaan cinta bertempat dalam jiwa kita. Mengapa di mata terbayang wajahnya? Itulah tanda cinta telah meresap di jiwa. Samalah kita menantikan masa hidup berumah tangga dalam suasana riang.